karya kasih-Mu yang sempurna mengubah seluruh hidupku. Dari-Mu ku dapat kekuatan melakukan semua kehendak-Mu. Penyertaan-Mu yang sempurna mengalahkan kelemahanku. Dalam-Mu ku dapat kuasa melakukan semua kehendak-Mu. Ku menyembah-Mu Yesus, Tuhan yang berkuasa. Beri ku masa depan penuh harapan. Ku memandang-Mu Yesus, Tuhan yang berkuasa. Sempurnakan hidupku untuk memuliakan nama-Mu. Oh, oh, oh, oh. Penyertaan-Mu yang mengalahkan kelemahanku. Dalam-Mu ku dapat kuasa melakukan semua kehendak-Mu.